terbangkan ku ke bulan sana. Tak kuharap kelipan bintang, cukuplah kasih sayang. Tidak ku puja para suka, bukan juga timbunan harta. Aku hanya inginkan cinta, cinta yang sebenar. Seperti yang dulu, namun

Bila dirimu terus begini.

kau pergi tinggalkan pesan yang indah dalam hidup. Seringkali ku berjuta hati agar dapat melupakan. Namun mimpi bertemu lagi saat kau tiada di sisi. Hidupku Let's sengsara. Karena cintamu itu hanya perhiasan tanpa permata. Hidup ini kakiku beratung melangkah. Yeah.